engkau datang di saat cinta terluka. Engkau datang di saat hati kecewa. Mampukah dirimu mengobati luka-luka di dalam dada, duka-duka di dalam saat cinta terluka.